gue Dejek Mania. Emang kenapa gue cinta Persija? Emang kenapa gue Dejek Mania? Emang kenapa gue suka Persija? Emang kenapa gue Dejek Mania? Emang kenapa gue cinta Persija? Emang kenapa gue Dejek Mania? Emang kenapa gue suka Persija? Lahir untuk jadi seorang supporter, gak perlu nakut-nakutin. Layaknya geng terjadi barometer di setiap berikan kami. Berteriak semangat terdengar pelosok bumi. From anywhere gak tuh suka Persija. This is Persija di The Jack. Standing never there, I will find never lost. Don't tell about me, they follow me. If you just don't like me. Emang kenapa kalau gue The Jack Mania? Emang kenapa kalau gue cinta Persija? Gak usah resep dan juga pakai usir. Gak usah sirik kalau kami emang menarik. Penuh daya tarik pakai warna orang yang ngetrik. Di Angel banyak ngelirik, Jack makin asik. Silahkan balik disini penuh loyalitas. Penuh kreativitas kami untuk makin terlapas. Emang kenapa gue The Jack Mania? Emang kenapa gue cinta Persija? Emang kenapa gue The Jack Mania? Emang kenapa gue suka Persija? Emang kenapa gue The Jack Mania? Emang kenapa gue cinta Persija? Emang kenapa gue The Jack Mania? Emang kenapa gue suka Persija? Udah tinggalkan, lupakan dendam masa lalu. Biarkan semua berlalu, saatnya untuk bersatu. Karena di dunia ini gak ada kata abadi. Juga permusuhan ini takkan lagi terjadi. Kita supporter, bukannya mesin pembunuh. Hanya kesatuan bersama yang kita butuh. Tanpa musuh kita utuh semua bersatu. Jadikan mimpi tradisi satu, kita tentu. Sudah saatnya, beda warna bukan halangan. Karena orange gue bukan satu rintangan. Hilangkan semua-semua kebencian. Satukan cinta, buang semua kata cacian. Agar gak ada lagi dendam di hati ini. Jadi kreativitas ini untuk beraksi. Untuk nama besar-besar Persija Jakarta bagai raja penuh bintang. Ribuan tahta. Emang kenapa gue The Jack Mania? Emang kenapa gue cinta Persija? Emang kenapa gue The Jack Mania? Emang kenapa gue suka Persija? Emang kenapa gue The Jack Mania? Emang kenapa gue cinta Persija? Emang kenapa gue The Jack Mania? Emang kenapa gue suka Persija? Sepak bola yang namanya Persija, prestasi Persija lagi tahun 2001 di juara. Jadi gue keinginan buat ngedukung Persija, ngedukung Persija gimana caranya. Gue cari tahu, akhirnya gue tahu ada koril di sana, gue tanya bang, gue mau bikin kartu anggota, berapa biayanya, syaratnya apa aja. Itu gue tanya karena gue pengen ngedukung Persija. Iya, gue pengen jadi Jackmania. Kalau dulu itu bukan Jackmania, kalau dulu itu namanya Macan Betau. Iya, lihat ini kan memang dia supporter kreatif. Sempat santun. Kalau dibilang gua orang Betawi, gua lahir di Jakarta. Ya berarti gua ketahuan ya. Hadir di depan nonton, kita masuk dalam nonton subuh. Lu mau nyanyi, lu mau apa suara lu habis di dalam, nggak di luar. Iya. Tidak usah ragu, Persija bakal tetap ada dan tetap mendapatkan dukungan dari Anda. Jakarta tanpa Persija, itu bukan Jakarta namanya. Sampai gua nikah pun nanti, tetap gua ajak istri gua nonton. Sampai gua punya anak, tetap anak gua ajak nonton. Iya, gua untuk Persija. Sampai Persija ada, sampai Persija dimusnah. Iya, sampai Persija musnah. Sampai tua pun kalau minta Persija masih ada.